Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخوات الله رحمكم الله. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid. Dan tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Ramadan yang kemarin kita nanti-nantikan kedatangannya, sekarang kita sudah berada di tengah-tengahnya. Berarti sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya istiqamah sampai akhir Ramadan, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itu anak kecil-kecil tolong di atas itu disuruh pulang aja itu, guyon aja itu. Ya, sekarang kita masuk pada bab yang nomor ke-27. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, bab ma jaa'a fin nusyrah. Bab yang nomor ke-27 tentang nusyrah. Ya, nusyrah. Apa nusyrah itu? Nusyrah itu adalah cara mengobati orang yang kena sihir, atau cara mengobati orang yang kemasukan jin dan semisalnya. Bagaimana cara mengobatinya? Di sini nanti disebutkan dalil-dalil bahwasanya ada cara pengobatan yang boleh dan ada cara pengobatan yang dilarang. Jadi nusyrah itu adalah cara mengobati orang yang kena sihir atau orang kena jin, kemasukan jin, kesurupan dan semisalnya. An Jabirin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila 'anin nusyrah faqala hiya min amali syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid wa Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullah. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang nusyrah. Beliau menjawab, hal itu termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid dan juga Abu Dawud. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusyrah menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Ya. Jadi di sini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Ibnu Mas'ud nusyrah yang merupakan perbuatan setan dan dibenci, yaitu maksudnya adalah mengobati sihir dengan sihir. Ya, mengobati orang yang kena sihir dengan cara sihir juga. Mengobati orang yang kena santet, mengobatinya melalui jalan dukun. Nah, ini yang dilarang. Kemudian setelah itu ada penjelasan-penjelasan lagi. Walil Bukhari an Qatadah قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريد به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Qatadah menuturkan aku bertanya kepada Ibnul Musayyab, yaitu Sa'id Ibnul Musayyab, sesungguhnya seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apa boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara lain? Ia menjawab, ya, yaitu Ibnul Musayyab, Sa'id Ibnul Musayyab menjawab, tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat, sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidak dilarang. Ya. Jadi ini Sa'id Ibnul Musayyab ditanya orang yang kena sihir, yang mana diantara bentuk sihir itu adalah seorang suami tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Itu ada sihir seperti itu, ada ya. Jadi seorang suami itu diganggu dengan ilmu sihir sehingga dia tidak bisa jima dengan istrinya. Nah, itu ditanya Sa'id Ibn al-Musayyab, katanya tidak apa-apa. Jadi apa namanya, diobati dengan cara nusrah atau cara lain tidak apa-apa, niatnya adalah kebaikan bermanfaat. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah pengobatan ruqyah syar'iyah. Jadi bukan sihir diobati dengan sihir, tapi diobati dengan ruqyah syar'iyah. Nah, itu tidak apa-apa. Nanti ada penjelasan lengkap di akhirnya dari Ibnul Qayyim. Wa ruya 'anil Hasan annahu qala la yahillu as-sihra illa sahir. Ya. Diriwayatkan dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Artinya biasanya yang ngerti sihir itu adalah tukang sihir. Maksudnya gitu. Namun bukan berarti boleh ya berobat ke tukang sihir atau ke dukun, bukan berarti boleh. Nah, kemudian bab ini disimpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, "An-nushra halus sihri 'anil mas'ur wa hiya naw'an. Halun bi sihrin mithlih wa huwa alladhi min 'amali syaitan wa 'alayhi yuhmal qaulul Hasan fa yataqarrabu an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhib fa yubtilu 'amalahu 'anil mas'ur." Ya, ini kesimpulannya. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan nusyrah ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Cara yang pertama dengan menggunakan sihir pula. Jadi datang ke dukun untuk menyembuhkan dia dari apa namanya? Daripada sihir yang diarahkan ke dia. Dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dikategorikan termasuk yang jenis ini. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkan oleh setan itu, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Nah, ini yang dilarang. Jadi mengobati sihir dengan sihir. Ada orang kena sihir, kena santet, kena dukun dan yang lainnya, dibawa ke dukun untuk menyembuhkan. Nah, ini dilarang. Ini perbuatannya setan. Walaupun seandainya bisa pun tetap dilarang. Ini adalah perbuatan setan dan ini mengarah kepada kesyirikan. Kemudian wathani an-nushrah bir-ruqyah wat-ta'awudzat wat-ta'awat wal-adwiyah al-mubahah fa hadza jaiz. Yang kedua, penyembuhan dengan cara ruqyah. Ruqyah ya, bacaan-bacaan Al-Fatihah, ayat kursi, ya. Kemudian juga ayat-ayat ta'awud, ya, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian juga dengan obat-obatan yang tidak ada pelanggaran di dalamnya, atau doa-doa yang tidak ada penyimpangan, maka ini adalah boleh. Jadi kesimpulannya ada di kata-kata Ibnul Qayyim, cara mengobati orang kena sihir ada dua macam. Yang pertama yang terlarang, yang kedua yang boleh. Yang terlarang adalah mengobati sihir dengan sihir, tidak boleh. Yang boleh adalah mengobati sihir dengan ruqyah, dengan doa-doa yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, dengan obat-obatan dan semisalnya. Hanya saja yang penting, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita jangan terburu-buru menghukumi seseorang kena sihir. Karena kita sukanya gitu. Jadi ada orang gini sedikit, wah dia kena sihir. Jangan, jangan keburu-buru menghukumi orang kena sihir. Ya. Kecuali kalau sudah jelas-jelas ada bukti-bukti. Misalnya ketika di ruqyah ada jinnya keluar berbicara, ngomong. Nah baru kita bisa menentukan nanti. Jadi jangan terburu-buru kita menfonis, oh kena sihir dia, oh dia kena dukun, didukunkan. Belum, jangan terburu-buru, belum tentu. Dan kita juga tidak boleh takut, ya, tidak boleh takut, karena kita sudah punya senjata dari Allah Subhanahu Wa Taala, zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa. Kita dekat dengan Allah, lahir batin, jasmani, rohani. Insya Allah kita akan selamat dari semua itu. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari semua itu. InsyaAllah mudah-mudahan bab ini jelas. Sekarang kita masuk bab yang baru, bab maja'a fit tatayur. Bab yang ke-28, hukum tatayur. Tatayur itu adalah merasa pesimis karena mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, atau karena kejadian-kejadian tertentu yang menjadikan dia itu pesimis, ya. Misalnya dia punya hajat mau safar atau mau nikah atau yang lainnya, ya, kemudian dia dengar ada burung hantu, atau mungkin ada orang ngomong omongannya tidak enak, atau mungkin ada gelas pecah di rumahnya, nah, kemudian dia, waduh kayaknya ini pernikahan ini kayaknya tidak cocok ini, buktinya ada gelas pecah ini, buktinya itu namanya tatoyur, ya, mendengar sesuatu atau melihat sesuatu sehingga dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, padahal hajatnya adalah hajat yang baik, hajat yang syar'i. Kita baca dulu dalil-dalilnya, kemudian nanti kita bahas kesimpulannya. Wa qaulullahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini berkaitan dengan Fir'aun dan apa namanya? Pengikut-pengikutnya. Itu kalau ada kebaikan yang datang, ya kelapangan, kesehatan, bilang ya, ini memang hak kami. Kami berhak mendapat ini. Fa idza ja'at humul hasanatu qalu lana hadhi. Tapi kalau datang bencana, wa in tusibhum sayyi'ah, musim paceklik dan semisalnya, mereka mengatakan ya tayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka merasa sial gara-gara Musa ini. Jadi sial ini, apes ini gara-gara Musa dan kaumnya Musa. Jadi menisbahkan kesialan kepada Nabi Musa, maka oleh Allah dibantah, ya. Yang menjadikan sial itu adalah perbuatanmu sendiri, karena kamu kafir, tidak mau iman, karena kamu nyimpang, sehingga Allah menetapkan, menakdirkan kamu mendapatkan kesialan, ya, mendapatkan kesialan. Jadi bukan gara-gara Nabi Musa dakwah membawa sial, tidak, karena kamu tidak iman, akhirnya Allah menjadikan kamu sial. Kemudian berikutnya itu tadi surat Al-A'raf 131. Ayat yang berikutnya wa qauluhu ta'ala qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Surat Yasin ayat 19. Ini sama dengan tadi ceritanya. Jadi diberi peringatan, beri nasihat, ya. Mereka merasa mendapatkan sial. Ini sial ini gara-gara kamu, gara-gara dakwahmu ini. Lalu dibantah, enggak. Yang membuat kamu sial adalah dirimu sendiri. Karena tidak mau iman, tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Akhirnya Allah menetapkan, menakdirkan kamu sial. Ya, seperti itu. Maksudnya dua ayat ini hubungannya dengan bab tatayur adalah bahwasannya tatayur merupakan perbuatannya orang jahiliyah semenjak dahulu kala. Merasa sial, merasa pesimis karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan semisalnya. Jadi ini sudah merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah semenjak dahulu kala, dan ini dicela oleh Allah, ini dibenci oleh Allah, dan nanti ada keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah dilarang dan ini adalah termasuk daripada syirik. Lalu di situ dibawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tirata wa la hamata wa la safar za akhrajahu zada Muslim wala naua wala gula. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, tidak ada juga tiarah, tidak ada juga hamah, tidak ada juga safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dalam salah satu riwayat Muslim ada tambahan, tidak ada juga nau dan tidak ada juga ghul. Ya, itu di catatan kakinya sudah ada lengkap di catatan kakinya ya. Yang pertama-tama tidak ada adwa. Adwa itu penularan penyakit atau penjangkitan penyakit. Maksudnya di sini ya, penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya. Sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah atau sebagian manusia bahwa penyakit bisa menular dengan sendirinya, dibantah. Tidak. Penyakit tidak bisa menular dengan sendirinya. Seandainya pun ada penyakit yang menular, maka yang menjadikan penyakit itu menular dan dia tertular adalah Allah, kehendak Allah, takdirnya Allah. Jadi bukan penyakit menular dengan sendirinya. Jadi hadis ini bukan berarti meniadakan tular-menular ya. Tular-menular itu ada, tapi bukan dengan sendirinya, tetap dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena juga ada hadis-hadis yang menyatakan kita disuruh menghindar dari orang-orang yang mempunyai penyakit menular. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdum kama tafirru minal asad. Ya, larilah menjauh dari orang yang terkena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Jadi jangan mendekati orang yang punya penyakit menular, menghindari upaya. Seandainya pun ada yang tertular, maka penyakit itu bukan menular dengan sendirinya, tapi menularnya dengan izin Allah. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang ketularan, ada orang enggak ketularan. Ya. Jadi berarti penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, tapi tetap menularnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, tular menular itu ada, tapi bukan dengan sendirinya, tetap dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tiarah, nah ini bab kita, pesimis atau sial. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih panjang lagi ya. Jadi kita tidak boleh ada perasaan pesimis. Seperti contohnya ya, ada kisah sahabat Ibnu Abbas. Ada satu orang ketika itu di sampingnya Ibnu Abbas, ada burung berkicau atau burung mengeluarkan suaranya. Ya, lalu orang ini mengatakan khair khair insyaallah, mudah-mudahan khair, mudah-mudahan khair, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Oleh Ibnu Abbas dibantah. Kata Ibnu Abbas, ya, la khair wala syar. Enggak ada khair, enggak ada syar. Ya, burung. enggak ada pengaruhnya kepada kebaikan dan keburukan. Kemudian juga salah seorang salafus saleh yang lain, tawus, ya, ada orang mendengar suara burung gagak, burung gagak. Lalu dia mengatakan khair khair, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Oleh tawus dibantah. Wa ayyu khairin inda hada? Apa maksudnya? Tidak ada. Tidak ada baik, tidak ada buruk, suaranya burung saja. Kita tidak boleh tatoyur, merasa pesimis gara-gara mendengar suaranya burung. Karena bisa merusak akidah. Bisa merusak akidah. Kemudian hamah, tidak pula ada hamah. Seterusnya diterangkan ya, hamah. Hamah itu burung hantu. Jadi kalau ada burung hantu di rumah mengeluarkan suara, itu biasanya orang punya keyakinan, ah ini berarti mau ada orang yang mati, atau mungkin saya mau mati. Ah itu tidak ada. Itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Itu diantara maknanya. Ada juga makna yang lain, bahwasanya burung hantu itu merupakan jelmaan dari tulangnya orang mati atau dari ruhnya orang mati. Jadi orang mati ruhnya jadi burung hantu. Ah, tidak ada. Itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Jadi tidak ada merasa sial, ya, merasa mau mati, atau ada orang mau mati gara-gara dengar burung hantu. Bukan pula, burung hantu adalah merupakan jelmaan dari tulangnya orang mati atau ruhnya orang yang sudah mati. Tidak ada, itu jahiliyah. Kemudian wala sofar, tidak ada sofar. Ah, sofar. Nah, ini juga orang jahiliyah punya keyakinan bulan Safar adalah bulan datangnya bencana. Wah, banyak hadisnya, tapi semua hadisnya tidak ada yang sahih, bahkan palsu hadisnya yang menyatakan bulan Safar adalah bulan turunnya bencana. Sekian ratus ribu bencana turun pada bulan Safar. Sehingga kalau bulan Safar takut, sehingga di tanggalan ditulis di Safarul Khair, Safar yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada. Safar sama dengan bulan-bulan lain. Ya, bulan kedua kan Safar namanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul dan seterusnya. Tidak ada. Semua bulan adalah baik selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksiat, semuanya tidak baik. Jadi tidak ada bencana apa namanya? Bulan Safar adalah bulan sial. Tidak ada. Nah, itu kebiasaan jahiliyah. Sehingga mengadakan acara Rebo Wekasan. Rebu terakhir dari bulan Safar, mengadakan sholat ini, sholat itu, tolak balak, macam-macam, ya, tolak balak. Jadi ada doa, ini sekedar intermesu, boleh kan ya? Jadi ada orang cerita zaman dulu itu ada orang minta-minta, tapi necis, necis ya, pakainya necis, minta-minta, bawa apa? Bawa map, ya, kini datang. Ya, dia mengatakan. As-sadaqatu khamsa rubbiyah wa tala' bala' asra rubbiyah. Ya. Jadi dia minta-minta tapi dengan gaya bahasa model-model difasih-fasih kan kayak bahasa Arab. Kalau sadaqah biasa ya 5 rupiah. Kalau tala' bala' ya 10 rupiah. Jadi milih mana? Sadaqah biasa atau tala' bala'? Ya enggak ada ya gitu-gitu. Jadi bulan Safar itu tidak ada hubungannya dengan kesialan dan yang lainnya. Dan itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Dan Islam datang berantas itu. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, nau, apa itu nau? Diterangkan di situ, nau adalah bintang. Menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Nah, nanti ada bab khusus membahas ini. Kemudian ghul. Ghul itu adalah hantu. Atau kalau istilah kita itu gendruwo. Tidak ada hantu atau gendruwo, bukan berarti gendruwo atau hantu itu tidak ada. Maksudnya jangan takut kepada hantu atau gendruwo, jangan takut. Karena memang hantu atau gendruwo itu ada, istilahnya itu jin-jin yang jahat yang suka ganggu, itu ada. Tapi kita tidak boleh takut, tidak boleh takut kita ya, tidak boleh takut. Nah, kita perlu untuk baca wirid-wirid, dikir-dikir, ayat kursi dan yang lainnya, termasuk juga azan. Ada hadisnya ya, idza tahawwalatil ghilan fabadiru bil azan. Apabila hantu beraksi menakut-nakutimu, maka suarakanlah azan. Karena setan itu hantu paling takut dengan azan. Mohon maaf ya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya jin-jin jahat, hantu-hantu kalau dengar azan itu lari terbirit-birit. Mohon maaf sekali lagi ya. Terkentut-kentut. Ya, walahu durat. Durat itu kentut dengan suara keras supaya dia tidak dengar azan. Itu hadis. Jadi kalau merasa takut dengan hantu, maka suarakan azan. Azan walaupun belum waktunya enggak apa-apa. Ya. Tapi azannya bukan di masjid loh ya. Di mana ada waktunya sholat ada orang-orang datang. Jadi di rumah ada hantu misalnya azan aja Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lari dia. Lari takut dia dengan azan. Jadi begitu. Jadi bukan berarti hantu enggak ada, tapi kita harus apa namanya? Melawannya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan menyuarakan azan, berzikir kepada Allah dan doa-doa yang lain. Semoga jelas keterangannya. Berikutnya. Walahuma an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la adwa wa la tira wa yu'jibuni al fa'al. Qala wa mal fa'al? Qala al kalima at-thayyibah. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, tidak ada adwa dan tiarah, dan tadi telah diterangkan. Tetapi aku kagum suka kepada al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Jadi al-fa'al ini kebalikan daripada at-tatayur, daripada tiara, daripada tatayur. Kalau tatayur itu kan merasa pesimis gara-gara mendengar atau melihat sesuatu. Kalau fa'al ini adalah perasaan optimis karena mendengar atau melihat sesuatu, dan ini boleh. Ini boleh. Karena apa? Karena ini al-fa'al ini bisa menjadikan kita tambah semangat hidup. Menjadikan kita tambah semangat hidup ya. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dicontohkan, disebutkan di dalam riwayat, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ya, ada seorang sahabat yang datang namanya Suhail bin Amr. Itu waktu perjanjian Hudaibiyah. Dalam keadaan genting, datang seorang sahabat bernama Suhail bin Amr. Suhail itu artinya adalah mudah. Suhail artinya mudah. Datang seorang namanya, seorang sahabat namanya Suhail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahula amrukum. Berarti urusan kita bakal mudah ini. Nah, ini enggak apa-apa. Ya. Atau misalnya ada orang sakit, lalu dia dengar satu orang manggil temannya, hei Salim, Salim. Salim itu artinya orang yang selamat. Wah, berarti saya mau selamat. Ya. Atau kalau bahasa Indonesia ada orang sakit, lalu dia dengar ada temannya manggil, eh Pak Selamat, Pak Selamat. Oh, saya berarti mau selamat ini. Nah, itu tidak apa-apa. Ini namanya adalah fa'al, optimis. Dan ini menambah kita kuat, menambah kita tambah semangat. Nah, itulah yang namanya tauhid. Kita tambah kuat, kita tambah semangat. Nah, kalau tatoyur kita menjadi pesimis, ya down, patah semangat. Ah, itu syirik, tidak boleh. Orang Islam harus semangat. Dan itu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-fa'al. Al-fa'al. Kemudian berikutnya lagi, wali Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah bin Amir annahu qala dhukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ahsanu hal fa'al wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir, diterangkan di syarahnya yang benar adalah Urwah bin Amir. Jadi yang benar bukan Uqbah bin Amir tapi Urwah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda yang paling baik adalah fa'al. Yang paling baik adalah fa'al. Tadi ya, optimis tadi itu. Dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang diinginkannya, yang tidak diinginkannya, maka hendaklah berdoa. Ya, doanya tadi telah disebutkan ya. Artinya, ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tiada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya. Jadi jangan sampai kita mau punya hajat, hajat yang baik, atau mau safar atau yang lainnya, tidak jadi berangkat gara-gara tatoyur, mendengar atau melihat sesuatu, atau mungkin kita kesandung. Kan kita sukanya gitu ya, sukanya gatuk-gatukkan. Jadi mungkin mau safar dengan keluarga ke Jakarta untuk menyambung tali silaturahim, ini safar baik atau tidak? Safar yang baik 100% menyambung tali silaturahim. Ya. Setelah rencana itu matang, ya, kepala keluarganya jalan ke satu tempat, kesandung, langsung digatukkan kepada rencana safar tadi. Jangan-jangan kesandung ini gara-gara saya tidak boleh safar mungkin ini. Tidak ada. Jangan sampai kita tidak jadi melaksanakan hajat gara-gara yang seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kuatkan hati, berangkat terus baca doanya tadi itu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'at illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Berangkat terus. Ya. Jadi jangan sampai tidak jadi berangkat gara-gara tatoyur. Selanjutnya, wa an ibni mas'udin marfu'an at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Abu Dawud meriwayatkan pula hadis marfu', marfu' itu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik. Itu disebutkan dalam syarahnya, Ibnu Mas'ud mengucapkan itu 3 kali. Jadi tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik. Ya, jangan sampai kita punya perasaan seperti itu sehingga tidak jadi melaksanakan hajatnya. Kemudian lanjutannya itu bukan sabda Nabi, lanjutannya itu adalah ucapannya Ibnu Mas'ud. Walaupun itu disambung ya, seakan-akan ucapannya Nabi. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu wa ja'ala akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian, dan tiada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan dinyatakan sahih, dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Jadi yang sabda Nabi cuman tiaroh itu syirik ya, 3 kali sabda Nabi. Selebihnya itu ucapannya sahabat Ibnu Mas'ud. Itu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tiadalah seorang dari kita melainkan selalu ada perasaan tatoyur, selalu ada. Jadi hampir semua kita ini selalu ada perasaan tatoyur. Kadang kita mau punya hajat itu ragu-ragu gara-gara melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, ya, ada. Namun solusinya kata Ibnu Mas'ud, jangan dituruti, tawakal kepada Allah. Jangan sampai tidak jadi melaksanakan hajatnya, teruskan hajatnya, tawakal kepada Allah. Sambil baca doa tadi, dan nanti juga ada lagi doanya. Jadi jangan sampai hajatnya dibatalkan gara-gara tatoyur. Berarti kita terjerumus dalam syirik. Kemudian wali Ahmad min hadith ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad ashraq. Qalu wa ma kafaratu dhalika ya Rasulullah? Qala an yakula Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari hadisnya sahabat Ibnu Amr ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya karena tiarah, ya, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah sebagai tebusannya? Beliau menjawab, tebusannya adalah, ya, dia membaca doanya. Ini doa lagi. Dan ini lebih masyhur doa ini, ya. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tiada kesialan kecuali kesialan darimu. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Jadi maksudnya, kalau orang tidak jadi melaksanakan hajatnya gara-gara tatoyur, berarti dia telah berbuat syirik. Tetap laksanakan hajatnya, tawakal kepada Allah, ya, sambil baca doanya ini. Ini kafarohnya, tebusannya. Kemudian hadis yang terakhir, walahu min hadithi Al-Fadl ibn Abbas, innama tiyaratu ma amdaka au raddaka. Imam Ahmad meriwayatkan pula hadis dari Al-Fadl bin Al-Abbas. Al-Fadl bin Al-Abbas, ya. Ini saudaranya sahabat Abdullah ibn Abbas. Itu putra daripada pamannya Nabi Abbas. Jadi beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meninggal dunia tahun 13 Hijriah, umurnya cuma 22 tahun. Al-Fadl ibn Abbas, saudaranya Ibnu Abbas, yaitu meriwayatkan bahwasanya sesungguhnya tiaroh itu ialah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Nah, ini batasan. Batasan orang dikatakan terjerumus dalam tatayur yang syirik atau tidak adalah terus melaksanakan hajatnya atau membatalkannya. Kalau dia terus melaksanakan hajatnya, nah, dia bebas dari kesyirikan. Kalau membatalkan tidak jadi, dia terjerumus dalam kesyirikan. Jadi ini namanya adalah tatayur, ya. Ini apa namanya, batasan daripada tatayur. Dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi lagi tentang tatayur. Jadi tatayur itu merasa pesimis atau sial gara-gara macam-macam, bisa gara-gara burung, melihat burung hantu atau yang lainnya, atau melepas burung, kalau terbang ke kanan hajatnya dilaksanakan, kalau terbang ke kiri tidak jadi dilaksanakan, itu tatoyur. Atau juga karena mendengar nama-nama tertentu dia menjadi pesimis, ya. Atau juga karena tempat ini tempat yang sial, nah, tidak ada. Atau juga karena angka 13 adalah angka yang sial. Atau karena hari apa biasanya sial menurut masyarakat? Hari Selasa, hari sial, tidak ada. Itu adalah tatoyur semuanya. Tidak ada dalam Islam. Semua hari, semua tempat, semua angka adalah baik selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi tidak baik kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tatoyur. Adapun kalau fa'al, kebalikannya, dan ini boleh. Kita menjadi optimis karena mendengar sesuatu, melihat sesuatu, itu boleh. Ini menjadi kita tambah semangat, dan itulah yang namanya tauhid. Ya. Jadi contohnya adalah, seseorang misalnya mau safar, atau mau nikah, atau mau mengadakan transaksi apapun. Ya. Kebaikan, baik, syar'i. Kemudian, dia mendengar atau melihat sesuatu kejadian, lalu dia merasa pesimis. Wah, jangan-jangan saya tidak boleh melakukan safar. Jangan-jangan pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan. Jangan-jangan ini isyarat. Jangan-jangan ini adalah isyarat akadnya tidak boleh dilaksanakan. Itu adalah tatoyur. Itu adalah tatoyur. Terus bagaimana solusinya? Ada beberapa orang ketika menyikapi tatoyur ini. Yang pertama adalah dia tidak jadi melaksanakan hajatnya. Jadi tidak jadi safar, tidak jadi nikah, tidak jadi melaksanakan transaksi itu gara-gara tatoyur, maka berarti dia terjerumus dalam syirik. Terjerumus dalam syirik. Dan itu adalah termasuk khurafat yang merusak agama dan merusak akal. Kemudian ada lagi orang yang ketika mendengar sesuatu tadi atau melihatnya, ya, dia tetap melaksanakan hajatnya tapi hatinya kacau. Nah, ini juga masih akidahnya cacat, tauhidnya cacat. Karena masih terpengaruh kan dia. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah dia jangan terpengaruh sedikit pun. Tetap laksanakan hajatnya, jalan terus, tawakal kepada Allah sambil baca doanya, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Tawakal, enggak usah dimasukkan hati. Nah, berarti dia bebas daripada kesyirikan. Itu tentang tatayur. Jadi inilah pentingnya tauhid. Jadi tauhid mengajak kepada kita supaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita enggak pecah-pecah oleh hal-hal seperti itu, oleh khurafat-khurafat dan semisalnya, ya. Jadi hari ini kita bahas 2 bab. Sebenarnya saya ingin 3 bab, tapi sepertinya bab yang berikutnya ini agak panjang sedikit dan berhubungan dengan bab yang setelahnya, sehingga ditunda aja pembahasannya hari besok insyaallah subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita bahas 2 bab saja. Setelah itu nanti ada ilmu astrologi, ya, ilmu perbintangan. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Dan hari ini kita ada waktu cukup banyak untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan dikirimkan, dan di sini sudah banyak yang masuk yang sesuai dengan materi insyaallah dijawab. Pengobatan alternatif pakai air dan tulisan Arab pakai telur, katanya nyedot penyakit, tapi bayar sukarela sampai antri, bagaimana? Anda boleh. Jadi telur itu ya diceplok, dibuat sahur, wah enak. Jadi bukan buat nyedot penyakit. Telur kok buat nyedot penyakit? Dan dibohongi itu enggak ada. Ada orang pernah datang kayak gitu. Katanya penyakitnya masuk ke dalam telur. Dia sembuh. Sembuh cuma berapa hari saja, sakit lagi. Ya. Ya, jadi ada orang sakit batu di ginjalnya atau di apa, ada batunya ya, datang ke situ. Ya, bawa telur, kasih nama telurnya gitu ya. Kemudian setelah itu telurnya dia diserahkan ke dia lagi. Katanya batunya sudah masuk ke dalam telur. Ketika dibuka, betul, subhanallah, telur yang dia bawa ada namanya, dia ada batunya. Dia sempat sembuh dalam beberapa saat, tapi setelah itu sakit lagi. Akhirnya dia ke dokter dan dioperasi, diambil batunya. Lalu dia tanya ke dokter, nah ini batu yang ada di telur ini batu apa, dokter? Katanya dokter, itu batu dari pasir-pasir yang ada di pantai selatan. Jadi ternyata orang itu bermuamalah dengan jin. Jadi jin yang masukkan batu atau pasir ke dalam telur itu, dibohongi. Jadi bukan batu yang ada di tubuhnya masuk ke telur, enggak. Dia sakit lagi, akhirnya dioperasi di rumah sakit, obat pengobatan medis. Jadi jangan percaya ya. Jadi telur itu dibuat sahur saja, digoreng biasa boleh, telur mata sapi juga enggak apa-apa, digodok juga boleh. Cuman kuningnya katanya mengandung kolesterol banyak, hati-hati. Ustaz, bagaimana hukum sihir putih yang katanya untuk kebaikan, dan juga santet yang katanya juga bisa untuk kebaikan, misalnya menyantet musuh dalam peperangan? Itu santet aja orang-orang Yahudi di Israel sana, bisa tidak nyantet orang Yahudi? Jadi tidak boleh ya. Sihir putih itu tidak ada, semua sihir itu hitam. Jangan terpengaruh dengan istilah black magic dan white magic, tidak ada ya. Semua sihir itu jelek, tidak ada sihir yang baik. Yang baik itu adalah ruqyah syar'iyah namanya, bukan sihir. Kemudian nyantet-nyantet musuh dalam peperangan, enggak. Ngamalkan santet aja enggak boleh. Bermuamalah dengan jin ya. Apa dukun dan tukang santet itu biasanya dengan cara-cara yang menyimpang. Memang ada muamalah dengan jin yang boleh, seperti Nabi Sulaiman menundukkan jin tanpa syarat untuk kebaikan, enggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan orang sekarang menundukkan jin dengan syarat, ada tumbalnya mesti. Itu tumbalnya selalu dia melakukan penyimpangan penyimpangan. Di antara yang boleh juga pernah dipraktekkan oleh orang zaman sekarang, ya, sama hadis Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, beliau pernah meruqyah seorang yang kemasukan jin. Diruqyah. Setelah diruqyah, jin itu ngomong, ya, jinnya ngomong dari daerah sana-sana, macam-macam lah cerita-cerita, dan jinnya jin kafir. Jinnya waktu itu kalau tidak salah Hindu, Hindu atau Buddha. Lalu oleh Syekh bin Baz, jinnya diajak ngomong, dinasehati, ya, dinasehati. Kemudian jinnya diajak masuk Islam, terus sampai akhirnya jinnya mau masuk Islam. Setelah jinnya masuk Islam, mengucapkan syahadat oleh Syekh bin Baz, nasehati, tidak boleh ganggu orang, kamu dosa ganggu orang kayak gini, keluarlah gini. Sampai subhanallah jinnya mau nurut, mau keluar. Kemudian Syekh bin Baz pesan, ketika kamu nanti keluar, kamu kembali ke teman-temanmu, kamu dakwai teman-temanmu supaya teman-teman mau masuk ke dalam Islam. Nah, enggak apa-apa kayak gini. Jadi bermuamalah dengan jin tanpa syarat dan untuk kebaikan. Tapi kalau santet-santet enggak boleh, ya. Seperti itu. Ustaz, apa kriteria yang disebut dukun? Apakah orang yang suka membuat azimat sikap mengisi keris cincin dengan khodam jin atau malaikat itu bisa disebut dukun? Nah, ini dukun nemen. Dukun nemen. Walaupun enggak pakai baju hitam, walaupun enggak pakai belangkon. Ya, kan istilahnya kita dukun identik dengan baju hitam, dengan apa? Batik, dengan belangkon. Enggak. Bisa juga pakaian-pakaian kayak agama-agama gini. Ya, seperti itu. Jadi itu dukun, ya, yang mengaku tahu yang gaib. Bisa tahu barang-barang hilang di mana tempatnya, ya, apalagi gini-gini, ngisi-ngisi keris cincin, khodam-khodam jin, khodam malaikat lagi, wah hebat ini, lebih hebat dari nabi ini, khodamnya malaikat, tidak main-main loh ini, ya, ini bohong semuanya, ya, itu cari duit saja itu. Bagaimana dengan orang yang kena sihir berobat kepada orang yang katanya punya jin atau kerjasama dengan jin, tapi orangnya sholat dan banyak memberi doa-doa termasuk ayat kursi? Dilihat dulu, ya, karena kebanyakan orang yang bermuamalah dengan jin walaupun sholat walaupun puasa itu ada penyimpangan-penyimpangan, ada tumbalnya, mesti ada tumbalnya, tidak benar, dan kebanyakan tidak benar, ya, kebanyakan tidak benar. Kalau memang ada orang bermuamalah dengan jin tanpa syarat tadi, ya, jin tunduk kepada dia tanpa syarat untuk kebaikan, kalau ada kayak gitu boleh, kalau ada. Tapi apakah sekarang ini ada? Jadi bukan berarti kalau dia sholat, ya, bacanya ayat kursi, tidak apa-apa, tidak. Ya, sekali lagi, biasanya orang bermuamalah dengan jin itu pakai tumbal, ada tumbalnya, ada syaratnya, dan itu selalu nimpang, selalu nimpang. Ya. Kakak saya dulu katanya pernah lihat penampakan suatu makhluk di kamarnya. Hal itu membuat dia lari ke kamar saya dengan ketakutan dan gemetar. Adik saya katanya juga pernah melihat yang seperti itu. Apa yang dilihat itu jin yang menjelma jadi makhluk menakutkan, dan apa yang menyebabkan mereka dinampaki seperti itu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada salamnya. Kalau jin dalam bentuk asli tidak bisa dilihat. Itu ayat Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi jin bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat jin. Tapi kalau jin menjelma, itu memang kita bisa melihatnya, menjelma jadi manusia, menjelma jadi ular biasanya. Yang sering menjelma jadi ular, bisa lihat. Tapi kalau dalam bentuk asli tidak mungkin bisa lihat. Dan kita jangan takut. Kalau kita tidak takut, itu jinnya yang takut sama kita. Tapi kalau kita takut, nah itu jinnya tambah menjadi-jadi. Seperti yang kemarin kita bahas kan di surat Al-Jin, ya, seperti itu. Ini ada cerita. Kita ambil aja hikmahnya, ya, ceritanya, ya. Ada kan istilahnya itu kuntilanak, ya. Kuntilanak, bahasa Jawanya itu wewe gombel, iya kan? Jadi di perjalanan katanya, ini konon katanya, ya. Itu perjalanan di Jawa Tengah sana, di sana kan ada alas roban namanya, angker katanya. Orang-orang kalau lewat itu takut semuanya, ngebut selalu lewat sana. Di pinggir sana ada seorang perempuan cantik. Semuanya orang tahu kalau ini adalah kuntilanak, ya, wewe gombel. Jadi semuanya lewat itu cepat takut. Ada satu orang ketika lewat itu enggak takut. Dia pikir ini perempuan cantik, saya berhenti aja. Jangan disia-siakan, eman ini. Akhirnya dia turun ke sana. Dia turun ke sana. Lah kuntilanaknya heran, orang ini kok enggak takut gitu. Akhirnya kuntilanaknya bilang, "Tuan, saya kuntilanak, Tuan." Iya. Bapak belum kuntilanak dulu. Apa namanya? Oh iya, dia bilang gitu, "Tuan, saya kuntilanak, Tuan." Oh, nama bagus. Nama bagus. Dikit bayar takut, enggak takut, ini nama bagus ini. "Tuan, lihatan ini kakiku ini loh." Kan katanya kakinya kaki kuda ya. Atau belakang juga katanya bolong itu kan. Ya namanya kan sundul bolong gitu kan ya. "Ini kan lihatin, Tuan, kaki saya kaki kuda ini." Oh, ini takdirnya Allah. Ini takdirnya Allah. Akhirnya kuntilanaknya yang lari ketakutan. Jadi jin dan semisalnya itu, kalau kita tidak takut, dia yang takut. Kalau kita takut, dia tambah menjadi-jadi. "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Yang penting kita juga punya amalan, bukan bonek ya. Jadi kita berani tapi punya amalan, baca ayat kursi, tawakal Allah, bismillah, pasrah total, dirangkul tak rangkul, dicakot tak cakot, wis ngono ae wis. Jine wedi dikonno. Ya. Wis bismillah, pasrah sudah. Apa sing dadi wis ayo tukaran-tukaran. Jine melayu kalau gitu. Tapi kalau kita sudah don dulu, ah tambah jadi-jadi. Tambah jadi-jadi. Bagaimana sikap yang tegas pada perokok? Nah, ini rokok hubungannya apa dengan tauhid ini? Atau mungkin juga bisa masuk, ya, tapi babnya bukan sekarang. Bab yang lain. Kalap yang disengaja seperti pada pemain kuda lumping juga termasuk syirik? Iya. Karena dia kan kemasukan jin istilahnya ya. Sampai makan beling dan semisalnya. Ustaz, masuk ke dalam syirik asghar apa akbar pada saat seseorang takut dengan hantu? Jadi takut kepada hantu. Kalau takutnya berlebih-lebihan sehingga dia ya sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban, itu termasuk dosa besar. Tapi kalau takut-takut yang ya sebagai manusia ada perasaan takut sedikit-sedikit ya, beroki wajar. Tapi yang penting dilawan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena kalau kita takut misalnya mau lewat kuburan malam-malam, ya kan? Enggak berani sudah, saya takut. Nah, berarti iman lemah. Karena orang yang imannya kuat dia akan berani lewat di sana. Oh, kuburan orang mati mau diapakan? Iya, enggak bisa ganggu kita. Kalau toh jin pun kalau kita takut baru dia ganggu. Kalau kita enggak takut dia enggak akan ganggu. Jadi kalau takut berlebihan sampai kita meninggalkan kewajiban gara-gara dia, itu termasuk dosa besar. Apa kalau orang mengaku melihat hantu berarti ia terkena gangguan jin? Tadi telah diterangkan ya, tidak bisa melihat hantu dalam bentuk aslinya. Jin dalam bentuk asli tidak bisa. Kalau menjelma bisa. Bagaimana hukum membaca sifat orang berdasarkan golongan darah? Ini juga termasuk ramalan-ramalan. Ramalan-ramalan ya. Bagaimana bila bertobat sebelum 40 hari? Apakah tobat dan sholatnya diterima? Iya jelas. Jadi tobatnya jangan nunggu 40 hari. Kan kalau orang datang ke dukun tanya-tanya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Jadi kalau mau tobat jangan nunggu 40 hari dulu. Segera tobat. Supaya sholatnya oleh Allah diterima. Bagaimana bila ada anggapan misal tangan kanan gatal maka akan dapat rezeki? Ini tatoyur atau fa'al? Kalau ini insya Allah masuk fa'al ini ya, fa'al ini ya, sing gelak gatal lah ya tangan kanan nih. Ini termasuk sikap apa namanya, optimis ya, optimis. Namun jangan dikembang-kembangkan kayak gini. Karena dari riwayat dari Nabi dulu itu bukan dari tangan gatel. Yang ada dari Nabi dulu dengan nama. Nama Sahal atau kita mendengar nama orang ya Salim, ya Muflih. Ya, lalu kita bersikap optimis. seperti itu. Bagaimana kalau ada orang ketika mendengarkan suara burung tertentu namun tidak bersikap pesimis melainkan diganti dengan sikap optimis, apakah ini boleh? Lain juga tidak ada dasar. Dasarnya apa? Kalau Nabi tadi faal kan ada dasarnya kan? Ada orang namanya Suhel, nah berarti urusannya akan mudah. Ada orang namanya Salim, nah berarti akan selamat. Ada orang namanya Muflih, nah berarti akan sukses. Lah kalau burung itu hubungannya apa dengan pesimis atau optimis? Termasuk juga gatal tadi itu hubungannya apa? Kayaknya terlalu dipaksa-paksakan, akhirnya kita jadi ngarang-ngarang nanti. Seperti ketika kita bicarakan satu orang, lalu orang itu muncul, wah umurnya dawa ini. Lah hubungannya dari mana itu? Kan gatuk-gatukkan itu kan. Walaupun itu optimis, tapi kan dipaksa-paksakan hubungannya dari sisi mana hubungannya? Antara kita bicarakan orang, lalu orangnya muncul dengan umur yang panjang. Seperti gatal dengan tangan, dengan rezeki. Gatal tangan kanan, rezeki. Itu hubungannya dari sisi mana? Itu loh. Ya, jadi jangan diperlebar. Nanti akhirnya tidak karu-karuan nanti. Bagaimana dengan mimpi-mimpi? Contoh dalam kebudayaan Jawa, bermimpi gigi putus yang berarti akan ada keluarga dekat yang meninggal. Apa yang harus dilakukan? Padahal bermimpi seperti itu bukanlah mimpi yang buruk. Mimpi itu macam-macam ya. Mimpi itu ada yang dari Allah, ada yang dari syaitan. Ar-ru'ya as-salihah minallah. Mimpi yang baik ya, as-shadiqah, yang benar itu dari Allah. Adapun mimpi-mimpi yang jelek, yang menakut-nakuti dan yang itu dari syaitan. Dan mimpi itu ada yang butuh penafsiran, ada yang tidak butuh penafsiran. Contohnya kayak Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya Ismail, itu jelas diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, tidak butuh penafsiran. Ada lagi yang butuh penafsiran kayak mimpinya Nabi Yusuf, mimpi 11 bintang matahari dan bulan sujud, butuh penafsiran. Adapun gigi putus, memang betul itu bukan hanya kebudayaan Jawa. Bahkan disebutkan juga oleh An-Nablusi dalam kitabnya Ta'thirul Anam fi Ta'biril Manam, dan juga disebutkan oleh Ibnu Sirin. Mereka-mereka adalah ahli tafsir. Jadi memang betul gigi jatuh itu adalah tanda anggota keluarga ada yang meninggal dunia. Betul itu. Itu bukan budaya Jawa, itu betul. Jadi memang ada ilmu takwil mimpi, dan itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf diantaranya, termasuk seorang tabi'in ya, Ibnu Sirin, itu juga ahli takwil mimpi, termasuk juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hidup kita jangan digantungkan kepada mimpi, jangan ya. Jangan nanti kalau bangun tidur diiling-iling mimpi apa ya. Enggak usah. Cuman kalau pas kita bangun ingat mimpinya gini-gini ya, mudah-mudahan baik insyaallah, mudah-mudahan. Seperti itu. Seperti gigi jatuh tadi itu disebutkan dalam kitab Ta'thirul Anam fi Ta'biril Manam. Ada seorang raja, dia mimpi giginya rompal, giginya banyak, rompal semuanya, giginya banyak ya. Lalu dia tanya kepada ahli takwil mimpi, artinya apa? Artinya, kata ahli takwil mimpi itu, keluargamu akan mati semuanya. Wah, rajanya marah digitukan. Hukum orang ini, dihukum. Kemudian tanya kepada ahli takwil mimpi yang lainnya, apa artinya? Saya mimpi gigi saya rompal semuanya. Wahai Tuan Raja, artinya di antara anggota keluarga Tuan Raja adalah yang umurnya paling panjang. Sama apa enggak? Rajanya tertawa. Kamu ini pintar jelaskan kamu ini. Yang tadi terlalu kasar kalau ngomong. Karena artinya sama apa enggak? Artinya sama, cuma yang tadi cara ngomongnya itu kasar. Keluargamu mau mati semuanya. Yang ini pinter. Di antara anggota keluargamu, kamu yang paling panjang umurnya. Ya, betul. Ustaz, ada kebiasaan dalam masyarakat menunda pernikahan karena ada keluarga yang meninggal, apa ini termasuk tatoyur? Iya, tatoyur sekali. Jadi tidak ada ya. Jadi kalau ada keluarga meninggal ditunggu setahun dulu, atau malah dinikahkan di depan di depan jenazahnya tidak ada itu, tidak ada ya. Jadi ada orang meninggal dunia tadi pagi, sorenya nikah tidak apa-apa, habis ngubur nikah itu tidak apa-apa. Dalam Islam tidak apa-apa, tidak harus nunggu setahun dulu. Atau juga misalnya keyakinan kalau adiknya nikah dulu ngelangkai kakaknya, maka kakaknya nanti tidak laku ya, gak payu. Itu juga tatoyur, tidak ada. Jodoh di tangan Allah. Yang ketemu jodoh adiknya dulu, nikah dulu adiknya, masa nunggu kakaknya dulu. Bagaimana jika kita hendak bepergian kemudian mendadak hujan deras dan kejadian itu hampir selalu berulang, kemudian orang tersebut mengatakan mungkin Allah tidak mengizinkan saya berangkat, akhirnya orang ini batal pergi, apakah termasuk tatoyur? Ya inilah tatoyur namanya. Lah Anda tahunya dari mana hubungannya hujan dengan mungkin Allah melarang kita berangkat? Tidak ada. Ini namanya tatoyur ya. Selama hajatnya adalah hajat yang baik, syar'i, laksanakan. Hujan, ya pakai payung, pakai jas hujan. Ana mau tanya tentang azan untuk mengusir jin, apakah tidak terkena perkara mengada-ada kalau kita azan tidak pada tempatnya, hanya untuk mengusir jin? Ya. Loh, tadi yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi itu, idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil azan. Jadi kalau gendruwo itu hantu nakut-nakuti kamu, azan. Itu hadis yang nyuruh Nabi. Dan para ulama ahli ruqyah sepakat bahwa di antara cara ruqyah itu adalah dengan azan. Itu ngusir jin memang. Boleh ya. Tapi azannya bukan azan untuk waktu sholat, bukan di masjid. Azannya adalah di tempat itu. Adanya kepada orang itu boleh itu. Jadi di antara ruqyah itu adalah azan. Mengurungkan misal mengurungkan hajat karena hujan atau bencana, apa termasuk tatoyur? Kalau karena hujannya misalnya karena hujan takut basah, ya bukan tatoyur. Tapi kalau hujan itu dianggap ini jangan-jangan ini adalah tanda saya tidak boleh melaksanakan hajat, ini tidak baik, itu namanya tatoyur. Tapi kalau tidak jadi gara-gara hujan, takut basah atau takut sakit kena hujan, bukan tatoyur. Ya, bukan tatoyur itu. Ustaz, untuk mengetahui ciri-ciri dukun itu bagaimana? Saya pernah berobat alternatif dan dikasih air putih yang diberi kertas bertuliskan Al-Fatihah. Apakah beliau termasuk dukun? Iya. Lah kertasnya dibuat apa? Atau dimasukkan ke air? Kan biasanya gitu ya. Kertas dikasih tulisan masukkan air. Nah itu dukun kalau itu. Dukun. Ada orang biasa datang ke dukun, dikasih kayak gitu. Kertas ya, masukkan air. Suatu hari dukunnya tidak ada. Ini orangnya orang awam sekali. Dia datang ke dokter. Oleh dokter dikasih resep. Subhanallah, sama dia resepnya dimasukkan air. Diminum, sembuh. Karena keyakinannya dia sugesti. Jadi kalau ada pun air dikasih bacaan itu boleh ya. Baca di air Al-Fatihah itu boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Apalagi airnya air zam-zam, lebih mustajab lagi. Ya, dibacakan boleh itu ya. Itu namanya ruqyah syar'iyah. Tapi kita jangan berlebih-lebihan nanti. Nanti ada pengajian di sini semuanya bawa air. Ya, taruh di depan sini airnya. Nanti pulang dibawa pulang semuanya, ah, itu berlebih-lebihan, itu kebablasan itu. Ya, saya punya hutang pada ibu saya dan ketika saya kembalikan uang tersebut kebetulan pada malam hari, yaitu malam Jumat. Kemudian ibu saya menolak karena katanya malam-malam gak ilok. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ini keyakinan yang menyimpang dari aturan agama. Jadi bayar utang itu mau malam, mau siang, mau malam Jumat, mau malam Sabtu boleh secepatnya. Jadi enggak ada malam Jumat enggak boleh bayar utang, enggak ilok. Apa enggak ilok itu? Apa hukumnya enggak ilok? Apa masuk mana itu? Haram, makruh, mubah atau sunnah atau wajib? Jadi enggak ada ya hukum enggak ilok itu, enggak ada. Memiliki firasat tertentu dan mengkhawatirkan apa sama dengan tatoyur? firasat itu ada, tapi kita juga tidak bisa memastikan kecuali setelah benar-benar terjadi. Firasat itu ada. Ada hadis sanadnya hasan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah." Takutlah kamu kepada firasatnya orang yang beriman, karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Tapi firasat ini kita tidak tahu kecuali setelah terjadi. Kalau belum terjadi, kita masih menduga-duga. Mungkin ini bisikan dari malaikat, mungkin juga dari setan, kita tidak tahu. Setelah terjadi baru tahu, oh firasat saya benar-benar terbukti. Jadi firasat itu juga kita tidak bisa memastikan. Misalnya kita lihat orang ini, langsung tahu orang ini bakal gini, gitu ya. Itu firasat. Tapi kita tidak boleh memastikan. Setelah benar-benar terjadi, ternyata benar firasat saya kan. Nah, setelah itu. Jadi setelah terjadi baru kita tahu. Karena kalau kita memastikan, kita tidak bisa bedakan antara ini bisikan malaikat dengan bisikan setan. Tidak bisa bedakan, repot nanti, rancu. Antara ini cahaya dari Allah dengan ini kegelapan dari setan. Bagaimana dengan orang yang harus memilih hari ketika mau berhubungan suami istri? Apa ini termasuk tatoyur? Ya, Islam itu repot sekali itu ya. Diatur harinya hari ini, tanggal sekian. Kalau kepengin anaknya jadi hafidah, itu harinya hari apa, jamnya jam sekian, itu enggak ada dalamnya gitu-gitu itu. Ya, enggak ada gitu-gitu dalam Islam. Semua hari adalah baik. Memang ada juga beberapa hadis yang difahami oleh para ulama bahwa disunnahkan hubungan suami istri pada hari Jumat. Seperti itu memang ada. Demikian, ini masih banyak yang belum terjawab. Mohon dimaafkan, waktunya sudah habis. InsyaAllah mudah-mudahan waktu lain bisa terjawab. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.